Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan yang lalu kita telah sampai di bab yang ketiga, yaitu kerasnya pengharaman syirik dan kerasnya hukuman orang-orang yang riya, tentang riya ya. Kerasnya pengharaman riya dan kerasnya hukuman orang-orang yang riya. Yang lalu telah dibahas panjang lebar, termasuk juga ada doa. Seandainya dalam diri kita ada riya yang tanpa kita kehendaki, amalnya ikhlas karena Allah, kecampuran riya sedikit-sedikit, ada kafarohnya, bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu kalau menyekutukanmu dalam keadaan tidak tahu. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan itu ada di kitab Hisnul Muslim. Sebelum kita melanjutkan yang keempat, masih tentang pembahasan Tauhid, kitab Tauhid. Hari-hari ini saudara kita di belahan bumi lain itu dalam keadaan amat sangat sulit, yaitu di jalur Gaza. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di jalur Gaza itu sudah lama sampai sekarang ini dalam keadaan sangat sulit. Mereka benar-benar diboikot, diembargo, dan pintu masuk ke sana ditutup semuanya, sehingga mereka kesulitan segala-galanya. Listrik tidak ada, air tidak ada, bahkan makanan pun mereka sulit. Kaum muslimin, yaitu diboikot oleh Yahudi beserta pembantu-pembantu Yahudi dari kalangan orang-orang munafik. Islam tapi munafik. Islam bela orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Ini munafik. Mereka dalam keadaan sulit. Dan yang kita sayangkan, tidak ada satupun negara-negara yang membela. Yang membela tidak ada. Padahal kalau mau bangkit di sekitar sana, itu Yahudi habis selesai. Dan inilah di antara potret kaum muslimin. Perkembangan Islam luar biasa, pesat sekali, tapi persatuannya masih amat sangat kurang. Mereka adalah saudara kita. Ibu-ibu tua, bapak-bapak, anak-anak, perempuan, semuanya dalam keadaan sulit di jalur Gaza. Mereka pemilik negeri yang sah, yang kemudian dimasuki oleh penjajah Yahudi, dan yang punya rumah diusiri dari rumahnya. Mereka membangun rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumah-rumah bangsa Palestina. Sekarang ini dalam keadaan sulit di jalur Gaza. Dan kita mungkin tidak ada berita sama sekali. Tapi kalau kita melihat di televisi-televisi dari negara-negara Arab, termasuk juga di Al Jazeera, maka di sana disiarkan terus-menerus masalah ini. Masih disiarkan terus-menerus. Bahkan yang paling banyak menyiarkan itu malah stasiun televisi Al-Manar. Al-Manar itu banyak menyiarkan. Al-Manar ini malah milik orang Syiah. Al-Manar itu stasiun televisi milik Hizbullah yang markasnya ada di Lebanon. Justru dia yang selalu mengungkap masalah ini. Yang lainnya santai-santai saja. Luar biasa. Mereka benar-benar dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dan kita tidak mampu membantu mereka dengan apa-apa. Paling-paling kita hanya mampu dengan doa-doa dan air mata. Padahal kita punya cita-cita, dan semoga Allah tahu cita-cita kita. Yang kita inginkan adalah kita bisa berjihad membebaskan Masjidil Aqsa. Itu di antara cita-cita paling tinggi. Ingin bisa mendapat kesempatan berjihad membela Masjidil Aqsa, memerdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang dirampasnya. Dan itu adalah jihad yang syar'i. Itu adalah jihad yang syar'i. Karena mereka diserbu oleh agresor kaum penjajah yang punya rumah diporak-porandakan. Dan Masjidil Aqsa itu adalah masjid ketiga di antara masjid-masjid yang diistimewakan dalam Islam, yang kita dibolehkan mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan masjid itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh diikat bekal untuk mengadakan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid, yaitu Al-Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidi Hadza Masjid Nabawi di Madinah, wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa juga masjid tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau berangkat ke langit Sidratul Muntaha, mampir dulu di Masjidil Aqsa. Salat di sana menjadi imam para nabi. Dan ini adalah merupakan isyarat agar supaya kaum muslimin itu selalu mempunyai perhatian kepada Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah kok tidak langsung sih dari Mekah ke langit? Kan bisa langsung kan? Kenapa kok mampir dulu di Palestina? Ini adalah isyarat Palestina permasalahan kaum muslimin. Dan kita semua supaya selalu mengingat-ingat Masjidil Aqsa. Kalau cerita sirah, cerita Isra Mi'raj, selalu ninggung Masjidil Aqsa yang sekarang berada dalam cengkeraman Yahudi. Laknatullah alihim ajma'in. Dan para ulama mengatakan kaum muslimin itu fardu ain. Fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang Islam untuk berusaha membebaskan Masjidil Aqsa semampunya. Wajib, fardu ain semuanya sak dunia. Kalau kita enggak ada usaha, kita semua berdosa. Usaha semampunya, minimal dengan doa, dengan kepedulian, dengan solidaritas, dengan air mata, dengan diterangkan kepada umat. Keterangan kepada umat ini penting, bukan enggak ada faedahnya. Faedahnya supaya umat itu ingat kewajiban mereka kepada Masjidil Aqsa. Tapi enggak terlupakan. Karena kalau tidak ada yang mengingatkan, nanti dilupakan. Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu menjadi tolak ukur kekuatan kaum muslimin. Selama Masjidil Aqsa dalam cengkraman Yahudi, berarti selama itu pula kaum muslimin lemah. Ukurannya itu aja. Al-Aqsa di tangan Yahudi, berarti muslimin lemah. Kalau bisa merebut kembali Al-Aqsa, sudah selesai, dunia dikuasai. Ukurannya adalah Al-Aqsa. Sekarang kalau Al-Aqsa yang di sana Yahudi berapa sih jumlahnya? Dibandingkan di sekitar sana kaum muslimin yang sangat banyak. Kalau mau diserbu saja habis selesai. Tapi inilah ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, di antara penyakit yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dahulu kala dalam hadis sahih. Beliau bersabda, yushiku antada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. hampir-hampir umat-umat itu menyerbu kamu semuanya seperti orang-orang rakus menyerbu makanan di satu piring. Ini adalah ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi berdasarkan wahyu, bukan ramalan yang ngawur. Nanti akan datang masanya, sudah dekat datangnya masa itu, kamu diserbu oleh umat yang banyak. Diserbu semuanya. Orang kafir semuanya bersatu padu loh kalau ngelawan Islam itu. Tafarraqa syamluhum illa alaina. Fasirna kal farisati lil kilabi. Orang kafir bercerai-berai. Tapi kalau menghadapi orang Islam bersatu. Sehingga kita itu seperti binatang buruan yang dimangsa oleh anjing-anjing rakus dan galak yang banyak. Subhanallah. Mu'amarah itu adalah mu'amarah, persekongkolan, konspirasi. Kemudian para sahabat bertanya, amin killati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita minoritas saat itu ya Rasulullah? Kenapa kita kok diserbu umat-umat yang banyak seperti orang rakus nyerbu satu piring makanan? Apa jawaban beliau? Bal innakum yawma idzin katsir walakinnakum ghuta ka ghuta is-sail. Bahkan kamu saat itu banyak, tapi kamu seperti buih ketika ada banjir. Seperti buih, seperti busa ketika ada banjir. Kalau ada banjir, airnya mengalir, ada busa terkumpul di sana. Apa sifatnya busa itu? Sifatnya busa terkumpul di dalamnya banyak kotoran. Dan sifatnya busa itu enggak punya prinsip, kena angin sana ke sana, kena angin barat ke barat, timur ke timur. Dan sifatnya busa pula tidak punya kekuatan. Kelihatan banyak, kalau dipegang habis. Kemudian beliau mengatakan, walayanzi'annallahu min suduri a'da'ikumul mahabata minkum walayakdifanna fi kulubikumul wahan. Akan dicabut dari hati-hati musuh-musuhmu perasaan takut kepadamu. Musuh-musuh tidak takut lagi kepadamu. Tidak punya wibawa kaum muslimin di hadapan musuh-musuh. Dan bahkan Allah akan memasukkan ke dalam hatimu penyakit al-wahan. Qalu wa mal wahan ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Cinta dunia, takut mati. Sudah kadung berkuasa, sudah kadung bercokol, sudah kadung nancap di sana, sudah. Yang dipentingkan adalah jabatannya. Nanti kalau saya membela itu, kan nanti terancam jabatan saya, terancam kedudukan saya, terancam kekuasaan saya. Akhirnya mereka korbankan saudaranya. Tidak lagi solidaritas kepada kaum muslimin, tidak ada lagi membela kaum muslimin, tapi sendiri-sendiri. Subhanallah. Jadi ini keadaannya memilukan kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kita di jalur Gaza. Karena itu minimal kita ungkapkan ini di mana-mana supaya orang sadar masalah ini, dan juga kita doakan mereka. Doa. Doa punya kekuatan. Insyaallah doa-doa kita punya kekuatan, bisa merubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari keterkepungan itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan para tawanan yang ditawan. Allah menolong orang-orang yang tertindas. Dan Allah memerdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita masuk kepada kajian kita lagi. Mausu'atul manahi asy-syar'iyyah, yaitu ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jihad di Palestina itu jihad yang syar'i ya, jihad yang syar'i. Jadi kalau orang itu mati di Palestina sana, itu mati syahid. dijemput oleh 72 bidadari. Dan dia mendapatkan banyak fadilahnya orang mati syahid. Itu jihad yang syar'i, karena jelas dan pasti. Di sini yang nomor 4, yaitu babu tasydidin nahyi 'anil halfi bi ghairillah. Bab kerasnya larangan daripada bersumpah dengan selain Allah. Nah, ini bersumpah dengan selain Allah. Ada apa enggak ini? Banyak orang bersumpah dengan selain Allah. Di sini judulnya kerasnya larangan daripada bersumpah dengan selain Allah. Lalu dibacakan riwayat-riwayatnya yang cukup banyak. Yang pertama-tama Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan, an Sa'd ibn Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qal sami'a ibnu Umar rajulan yahlifu la wal Ka'bah faqala lahu ibnu Umar inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul man halafa fi ghairillah faqad kafar au asyrak. Dari Sa'ad bin Ubaidah, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mendengar seseorang bersumpah. Dalam sumpahnya dia mengatakan, tidak, demi Ka'bah. Bersumpah dengan Ka'bah. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada orang itu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kufur atau telah syirik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Banyak sekali perawinya. Jadi orang yang bersumpah dengan selain Allah, dia kufur atau syirik. La wal Ka'bah. Kalau sumpah selain Allah sekarang ini yang banyak apa contohnya? Di masyarakat bagaimana? Apa yang banyak itu? Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu banyak. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini sumpah dengan selain Allah ini, kufur atau syirik. Wan Nabi, demi Nabi. Nah, itu juga. Apalagi kira-kira sumpah dengan selain Allah itu? Demi cintaku padamu. Ada apa enggak itu? Nah, itu sumpah dengan selain Allah itu. Demi cintaku padamu. Demi hidupku. Demi hidupmu. Ini juga sumpah dengan selain Allah. Apalagi? Demi tanah airku. Iya. Macam-macam. Jadi sumpah dengan selain Allah. Nanti ada penjelasannya. Kenapa kok dilarang. Yang jelas ini adalah termasuk kufur atau syirik. Nanti ada fikihnya, kita bahas dulu dalil-dalilnya. Kemudian dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma juga beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu yaminin yahlifu fiha dunallahi syirkun. Semua sumpah yang seseorang bersumpah dengannya dengan selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik. Sumpah apapun yang orang melakukannya dengan menyebut selain Allah, berarti dia sudah syirik. Jadi sumpah hanya dengan Allah saja ya. Wallahi billahi tallahi, demi Allah. Atau juga boleh dengan sifatnya Allah, wa izzatillah wa jalalillah, demi keperkasaan Allah, demi kemuliaan Allah, boleh. Sebagaimana Allah juga bersumpah begitu, wa izzati wa jalali. Karena sifatnya Allah adalah bagian daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih ada lagi riwayat. Yang kedua tadi hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi raqbin yahlifu fi abihi. bahwasanya Rasulullah SAW ketemu dengan sahabat Umar ibn al-Khattab. Ketika itu beliau sedang berjalan mengendarai kendaraannya dan bersumpah dengan selain Allah. Jadi sahabat Umar mengendarai kendaraan dan bersumpah dengan ayahnya. Bersumpah dengan ayahnya ya. Itu kebiasaannya orang Arab, demi ayahku, demi nenek moyangku, biasa begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui hal ini, beliau mengatakan, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kamu daripada bersumpah dengan bapak-bapakmu. Maka nahalifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam saja. Selain Allah jangan. Kalau tidak Allah, diam saja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian sahabat Umar ibn al-Khattab setelah mendengar ini, kan ditegur Rasulullah ya. Para sahabat kok ditegur Rasulullah, langsung mereka itu benar-benar merespon. Qala Umar, berkata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakiran au atiran. Demi Allah, aku tidak pernah lagi bersumpah dengan bapak-bapakku semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu, baik aku bersumpah sendiri, aku yang sumpah, atau aku menceritakan sumpahnya orang lain, tidak mau. Mutlak saya tidak mau sumpah dengan bapak-bapak, dengan nenek moyang. Subhanallah. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka itu merespon. Perintah langsung dikerjakan, larangan langsung ditinggalkan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian riwayat yang berikutnya lagi. Ini perlu dibaca riwayatnya, banyak ini. Supaya tambah mantap, tambah yakin bahwa sumpah dengan selain Allah itu enggak boleh. Karena ada orang begitu. Yang paling sering kita dengar itu wan nabi, demi nabi. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini banyak. Bahkan orang ngaku ngerti Islam, ngaku ngerti agama, tapi dia mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Enggak boleh, demi Allah, itu aja. Kemudian berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qaal, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahlifu fi abaikum wala fi ummahatikum wala fil andad. Janganlah kamu bersumpah dengan bapak-bapakmu, jangan pula dengan ibu-ibumu, jangan pula dengan yang lain selain Allah. Wala tahlifu illa billah, dan janganlah kamu bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala tahlifu billah illa wa antum shadiqun, dan janganlah kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah melainkan kamu harus jujur dalam sumpahmu itu. Bawa nama Allah harus jujur, wallahi saya tidak begitu, harus jujur. Kalau tidak kita dosa. Sudah bawa nama Allah, bohong lagi, dosa besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan juga oleh Al-Baihaqi rahimahumullahu ta'ala ajma'in, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, karena sekarang ini banyak loh ya, orang sumpah dengan Allah tapi bohong. Ini seakan-akan nama Allah itu tidak ada harganya. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, tapi dia bohong. Subhanallah. Jadi Allah tidak ada artinya di depan dia. Termasuk kabair, dosa besar. Kemudian berikutnya lagi an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahlifu bit tawaghit wa la bi abaikum. Dari Abdurrahman bin Samurah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu bersumpah dengan tauhid, dengan para tauhid. Jangan pula bersumpah dengan bapak-bapakmu. Yang dimaksud at-tawaghit ay al-asnam. Jangan bersumpah dengan berhala-berhala. Kalau zaman dulu demi Lata, demi Uzza dan yang lain-lainnya. Wal Lata wal Uzza. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i. Kemudian berikutnya lagi, An Buraidah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Buraidah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanat, maka bukan dari golongan kami. Bersumpah dengan amanat, demi amanatku, demi amanatmu, ya, seperti demi hidupku, demi hidupmu, dan semisalnya, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Ini adalah dosa besar, ancaman, bukan dari golongan kami, bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kaum muslimin. Ya. Kemudian mengenai tauhid tadi, ya, tauhid tadi diartikan secara khusus adalah berhala, tapi maknanya tauhid itu umum, ya, segala sesuatu yang melampaui batas berupa pengikutan, sesembahan atau ketaatan dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya lagi ada hadis yang agak panjang sedikit tapi ceritanya bagus. An Kutailah bintu Saifi Al-Juhaniyah, dari Kutailah, seorang perempuan, sahabat perempuan, putri dari Saifi dari suku Juhainah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ata habrun minal ahbar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seorang pendeta dari kalangan pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbar, ahbar itu ulamanya Yahudi. Ini menunjukkan betapa akrabnya Rasulullah dengan non muslim ketika di Madinah. Rasulullah ketika di Madinah itu akrab dengan non muslim. Bahkan ketika beliau masuk Madinah, yang pertama dibuat adalah piagam Madinah yang mengatur hubungan sesama muslim, hubungan muslim dengan ahli kitab, hubungan muslim dengan orang-orang musyrik. Diperbolehkan Yahudi hidup di sana. Rasulullah akrab dengan mereka. Tokoh-tokoh Yahudi datang ke Rasulullah, tanya, Rasulullah menjawab, ya, berbicara, saling memberikan hadiah, akrab sekali. Tapi karena Yahudi melampaui batas, berbohong, melanggar, mengacau, menfitnah, berkhianat, terus buat onar, akhirnya mereka diperangi dan mereka diusir. Itulah Yahudi. Yahudi dari dulu ya gini ini. Jadi jangan kaget kalau Yahudi membuat ulah, jangan kaget. Semua bangsa, semua bangsa, semua agama itu gerah dengan tingkah pola Yahudi. Semua agama loh, ya, bukan Islam saja. Termasuk orang-orang Kristen yang ada di Palestina itu juga gerah dengan ulah Yahudi. Mereka bukan hanya mendolimi orang Islam, semua agama didolimi. Mereka benar-benar merusak agama, merusak peradaban, merusak segala-galanya Yahudi. Nabi Isa putra Maryam alaihi salam, beliau mengatakan tentang Yahudi, mereka itu adalah hayat auladul afa'i. Hayat auladul afa'i. Artinya adalah Yahudi itu ular, anaknya ular. Bapaknya ular, anaknya ular. Ular, sifatnya kayak ular, enggak ada faedahnya sama sekali. Itulah mereka, bangsa yang terkutuk, terlunta-lunta, dan mereka adalah anak cucu Al-Qiradah wal-Khanazir, anak cucu monyet dan babi. Dia mengatakan Allah. Orang Yahudi ini, ulama Yahudi ini mengatakan, ya Muhammad, ni'mal qawmu antum lawla annakum tushrikun. Wahai Muhammad, kamu adalah kaum yang terbaik kalau sekiranya kamu tidak syirik. Wah, Rasulullah kaget dibilang syirik. Qala subhanallah wa madzaka? Kata Rasulullah, subhanallah, apa itu kami syirik apa? Kemudian taquluna idza halaftum wal ka'bah, yaitu kamu kalau sumpah mengucapkan demi Ka'bah. Subhanallah. Yahudi tahu kalau ini adalah syirik. Masa kita enggak tahu? Kaum muslimin biasa mengucapkan gitu waktu itu, ya. Rasulullah tidak melarang karena memang belum datang wahyu untuk melarang. Rasulullah enggak pernah mendahului Allah. Sebenarnya beliau ingin melarang, cuman enggak berani kalau belum ada wahyu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kata perawi dulu tadi, ya, sahabat perempuan, qalat fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, Rasulullah diam sejenak, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala, innahu qad qala faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah." Sesungguhnya dia telah mengatakan, barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah demi Tuhannya Ka'bah. Jadi larang langsung. Jadi setelah kejadian ini langsung Rasulullah dapat wahyu, tidak boleh wal Ka'bah, tapi harus wa rabbil Ka'bah. Kemudian kata ulama Yahudi tadi, qala ya Muhammad ni'mal qaumu antum laula annakum taj'aluna lillahi niddan. Hai Muhammad, kamu adalah kaum terbaik kalau sekiranya kamu tidak menjadikan sekutu untuk Allah. Ada sekutu, tandingan untuk Allah. Rasulullah kaget lagi. Subhanallah wa madzaka? Subhanallah, apa itu? Qala taquluna masyaallah wa syi'ta. Yaitu kamu mengucapkan ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, nanti kita ada bab khusus bahas masalah ini. Setelah ini bahas masalah ini. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Qalat fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata perawi hadis ini Rasulullah diam sejenak, kemudian Rasulullah mengatakan innahu qad qala, sungguh telah dikatakan kepadaku, Allah berfirman atau diwahyukan, faman qala masyaallah falyakul ma'aha tsumma syi'ta. Yaitu enggak boleh mengucapkan masyaallah wa syi'ta, tapi dirubah masyaallah tsumma syi'ta. Jadi kehendak Allah dan kehendakmu enggak boleh. Yang boleh kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Sehingga kita tidak menyamakan orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas nanti saja, nanti ada bab khusus bahas masalah ini. Ini sering loh ya. Aku pasrah kepada Allah dan kepadamu. Nah, ini syirik ini. Karena kita menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Allah dan kamu. Nah, ini syirik ini. Ini syirik juga. Karena menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Nanti ada babnya khusus kita bahas. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan yang lain-lainnya. Kemudian ini juga ada masalah dan ini sering terjadi, kita perlu hati-hati. Amat sangat bahaya. An Buraidah, dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, annahu qol, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man halafa faqala inni bari'un minal Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qol, wa in kana shadiqan falan yarji'a ilal islami saliman. Ini ya, mari kita dengarkan hadis ini, penting. Ini sering terjadi kayak gini dan ini amat sangat bahaya. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah, dalam sumpahnya dia mengatakan, aku berlepas diri dari Islam kalau bohong. Iya, ada apa enggak gini? Ada. Kalau aku bohong aku kafir. Aku mati kafir. Ini bahaya loh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in kana kadziban fa huwa kama qol. Kalau ternyata dia bohong, dia sama dengan yang telah diucapkan, kafir betulan. Wallah, demi Allah, kalau aku bohong aku kafir. Iya. Ternyata dia bohong, berarti dia kafir. Soalnya dia mengatakan kalau aku bohong aku kafir. Dia bohong berarti dia kafir. Kalau dia jujur bagaimana? Kalau dia jujur sekalipun, maka dia tidak akan bisa kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena dia sudah cenderung untuk meremehkan Islam. Gampang mengatakan gitu. Kalau aku bohong, aku keluar dari Islam. Seakan-akan Islam di depan dia itu tidak ada artinya. Kalau dia bohong, dia kafir. Berarti diucapkan. Kalau dia jujur, maka tidak akan bisa kembali Islam dalam keadaan selamat. Karena sudah goncang akidahnya. Wah, ini perlu kita hati-hati. Karena kita masih sering dengar orang mengatakan begini. Sudah terjepit, terpojok, sampai mengatakan gitu. Supaya orang yakin. Kalau aku bohong, aku kafir. Supaya orang yakin tujuannya. Kalau kamu bohong betulan, kafir loh kamu. Kalau kamu jujur, tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, setelah itu kita ambil faedahnya. An Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak, semoga Allah meridainya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man halafa bi millati ghairil islami kadiban mutaammidan fa huwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dan dia berbohong dengan sengaja, maka dia seperti apa yang diucapkan. Kayak tadi ya. Kalau saya bohong, saya mati kafir. Kalau saya bohong, saya Kristen. Iya. Bohong ya, Kristen betulan kamu. Masuk Islam lagi harus. Iya. Kemudian wa man qatala nafsahu bi hadidah udziba bihi fi jahannam. Barang siapa membunuh dirinya dengan pisau, maka dia disiksa dengan pisau itu di neraka jahannam. Ini nanti bab lain ya, tentang bunuh diri. Nanti ada bab khusus bahas masalah bunuh diri. Jadi orang yang bunuh diri itu nanti disiksa dengan alat bunuh dirinya itu terus menerus. Kalau orang bunuh dirinya itu misalnya apa namanya, menggantung dirinya ya, itu nanti dia gantung terus di akhirat. Gantung, mati, dihidupkan. Gantung lagi, mati, dihidupkan. Gantung lagi, mati, terus seperti itu. Kalau dia bunuh dirinya minum Baygon, nanti dia minum Baygon terus. Minum Baygon, mati, dihidup lagi, minum Baygon lagi, mati, hidup terus gitu, tersiksa terus. Naudzubillah, bunuh diri. Dan bunuh diri itu tidak gampang. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita ambil fikih dari bab ini. Yang pertama-tama, sumpah dengan selain Allah adalah syirik amali. Syirik, tapi syiriknya enggak sampai syirik akbar. Tidak sampai orang keluar dari Islam. Tapi termasuk dosa besar. Namun demikian, bisa menjadi syirik akbar kalau dia benar-benar mengagungkan yang selain Allah itu luar biasa dan Allah di mata dia enggak ada artinya. Contohnya apa? Contohnya ada dan sering terjadi. Seseorang ketika dia disumpah dengan selain Allah, berani bohong. Wallahi, wallahi, wallahi. Sudah, gini aja. Coba kamu sumpah dengan si fulan. Apalah wali fulan yang di kuburan. Ayo, kamu sumpah dengan dia. Berani enggak kamu bohong? Enggak berani bohong. Berarti di mata dia yang lebih agung siapa? Allah atau si fulan itu? Syirik akbar ini. Karena Allah di mata dia enggak ada nilainya sama sekali. Kalau dengan Allah, bohong berani. Kalau dengan si fulan, tidak berani, takut kualat. Loh, memangnya Allah itu siapa dan si fulan itu siapa? Ini syirik akbar. Kalau seperti nyanyian-nyanyian itu, demi cintaku padamu. Nah, ini syirik asghar, tapi dosa besar. Kemudian di antara kandungan hadis ini, orang yang terlanjur bersumpah dengan selain Allah, ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdah 3 kali, meludah ke sebelah kiri 3 kali, tapi ludahnya enggak dikeluarkan, cuma percikan-percikannya aja. Kemudian dia berlindung kepada Allah dari setan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halifihi billati wal 'izza." Barang siapa bersumpah, dalam sumpahnya dia mengucapkan demi Lata dan Uzza, falyakul la ilaha illallah, hendaklah kemudian dia menebusnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in, beliau berkata, halaftu billati wal Uzza, aku bersumpah demi Lata dan Uzza, faqala ashabi kulta hajran. Lalu para sahabatku mengatakan, kamu mengatakan kata-kata yang enggak benar, yang salah. Fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan, ya Rasulullah, innal ahda kana qariban. Wa halaftu billati wal 'izza. Ya Rasulullah, saya ini baru masuk Islam. Sehingga saya kurang banyak ngerti masalah agama. Saya bersumpah dengan Lata dan Uzza. Bagaimana ya Rasulullah solusinya? Beliau menjawab, "Qul la ilaha illallah wahda thalatan, thumma tful an yasarika thalatan, wa ta'awwad billahi minasy syaithanir rajim wa la ta'ud." Kalau gitu tebusannya kamu ucapkan la ilaha illallah wahda 3 kali. La ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahda. Kemudian kamu meludah sebelah kirimu 3 kali. Tapi yang keluar mempercikannya aja. Kemudian kamu berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan diulangi lagi. tebusannya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bersumpah dengan sifat Allah boleh, karena sifat Allah adalah bagian daripada zat Allah. Demi keperkasaan Allah, demi kemuliaan Allah, itu tidak apa-apa, boleh. Kemudian bersumpah dengan selain Allah jujur, dan bersumpah dengan nama Allah bohong, lebih afdal mana? Bersumpah dengan selain Allah tapi jujur, bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Yang afdal tidak ada ya, sama-sama jeleknya. Cuman yang lebih jelek itu adalah bersumpah dengan selain Allah. Walaupun jujur tapi dengan selain Allah, dia syirik. Dengan nama Allah dia bohong, dosa besar. Karena dia meremehkan nama Allah. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sekiranya aku sumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu lebih aku sukai daripada sumpah dengan selain Allah walaupun jujur. Ini bukan motivasi ya, cuman apa namanya, jelek-jelekan itu loh, yang jelek yang mana. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara kandungan hadis ini pula, orang yang bersumpah dengan selain Allah harus jujur. Dan kalau ada orang bersumpah kepada kita dengan membawa nama Allah, kita harus percaya. Tapi ini perlu rincian lagi. Dan ini ada hadisnya. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat Abu Hurairah ya. Rasulullah cerita tentang Nabi Isa. Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasrik. Nabi Isa putra Maryam melihat seseorang mencuri. Faqala lahu asarakta asarikta? Lalu Nabi Isa mengatakan, kamu mencuri ya? Lalu orang itu mengatakan, kalla wallahi alladzi la ilaha illahu. Sekali-kali tidak, demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan hak kecuali dia. Bilang gitu orangnya. Lalu kata Nabi Isa, amantu billah wa kadzabtu aini. Aku percaya kepada Allah, iman kepada Allah, dan aku mendustakan mataku sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim loh. Cuman hadis ini jangan dipraktekkan serta-merta. Karena sekarang orang berani berbohong. Kita lihat orang mencuri. Mencuri kelihatan di depan kita, saksinya banyak. Kamu mencuri ya? Wallahi enggak. Ya sudah kalau gitu selesai. Wah ya enak kalau gini. Ini pencuri paling senang dengar hadis ini. Bikin hali. Ini maksudnya. Maksudnya hadis ini jangan ditelan begitu saja. Bahaya. Maksudnya hadis ini, orang yang kira-kira dia tidak mungkin membawa nama Allah dan bohong. Jadi orang yang seperti dia itu tidak mungkin membawa nama Allah dan bohong. Kayak ceritanya Nabi Isa ini, walaupun Nabi Isa melihat, tapi Nabi Isa yakin orang ini tidak mungkin bohong dia bawa nama Allah. Maka Nabi Isa menuduh matanya sendiri, mungkin saya salah lihat. Mungkin saya salah lihat, mungkin orang lain, tapi karena cepatnya kelihatannya kayak kamu. Tapi kalau sudah pasti jelas ya, walaupun sumpah 100.000 kali, pegang aja hukum tetap. Tidak ada faedahnya. Nah ini yang jadi masalah, orang yang megang hadis ini ditelan begitu saja. Kacau. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bagaimana di Al-Quran itu? Kan banyak sumpah dengan selain Allah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wal fajri, ya apa itu, gimana? Maka jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama, itu ada sesuatu yang dihapus. Wasyamsi maksudnya adalah wa rabbis syamsi, demi Tuhannya matahari. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, itu khusus Allah. Kalau Allah sumpah dengan makhluknya, boleh, itu khusus Allah saja. Adapun kita makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kemudian bagaimana pula di hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah kadang bersumpah dengan bapaknya. Aflaha wa abihi in sadaq, demi ayahnya, kalau dia jujur dia benar. Bagaimana ini? Sumpah dengan bapak. Kemudian juga Rasulullah, amma wa abika latunabbi anna, adapun demi bapakmu. Ini bagaimana terus? Katanya tidak boleh dengan selain Allah. Maka jawabannya hadis ini banyak ya. Jawabannya banyak sekali. Inti daripada jawaban-jawaban itu adalah bahwa semua ini terjadi sebelum turunnya larangan. Jadi sebelum ada larangan itu. Setelah ada larangan, tidak boleh. Karena ini di kalangan orang Arab sudah biasa. Niatnya bukan sumpah, biasa. Demi ayahmu, demi ayahku, biasa. Demi biasa. Jadi niatnya bukan sumpah. Tapi setelah dilarang ini, ya baru berfungsi larangan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi memang sekarang ini banyak ya menyebar sumpah-sumpah dengan selain Allah. Tadi telah dicontohkan beberapa. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini banyak. Bahkan baru-baru ini saya juga mendengar informasi seperti itu. Kemudian juga wan nabi, demi nabi. Kemudian juga dalam nyanyian-nyanyian, demi cintaku padamu, demi hidupku, demi hidupmu, dan macam-macam. Itu adalah dilarang. Karena berarti kita mengagungkan yang selain Allah. Sumpah dengan selain Allah berarti kita mengagungkan selain Allah, dan itu mencacat tauhid kita. Ya. Kemudian setelah itu ada bab lagi tentang ucapan Masya Allah wa syi'ta. Tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Jam berapa? Jam 7 ya. Ya sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Wasallim tasliman kathira. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرى المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.